Tembang iki tembang pepeleng ponco titi darmaning prabu padha rungokno aja nutup kuping bulu bekti awujud lagu. Podo ilang kumadangi malah kalah karo mall sing padang lampune simbok-simbok kepeksa nguculi jari e do kanti katok gemes maca koyo SPG merapi kregetan blegere ilang lang ketutup iklan dadi angel disawang wang neng dhuwur dalan baliho de malang lang sampah visual pancen kudu dibuang lan lan hotel hotel baru munculan so pariam bro karo pemukiman lahan hijau makin dihilangkan ruwet macet Jogja berhenti nyaman. Pawono ditoto dipiri ditentrem katora harjo seiring dengan semangat zamannya. Apakah Jogja siap istimewa? Orat bayar kemajuan tak terhindarkan nanging jati diri ini ojo nganti ilang kebudayaan kutu tetap dati kaman kati tansah ngugemi bau geran mandal kaulaning gusti dati siji percemin di kabur rakyatnya ojo lali tutur gunung akeh uang tandang gawe ulubis kondul baris samrih peci sing neng wur ojo leta-lete mudak luntur kinur matane warga wis kolong kilik nyambut gawe wujud tresno marang Jogja negrine kelak ku nyanyikan Jogja istimewa wujud perjuanganku dan tanda cinta tetaplah istimewa untuk warganya tetaplah istimewa dan sederhana. Jogja ora kita, Jogja ora kita, Jogja ora kita, Jogja ora kita, wong Jawa ilang jawane lali marang putih pekertine esok delek sore tempe suwe suwe ilang mata batin.